السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, lagi-lagi kita punya PR besar yang bernama bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat kesempatan beribadah, nikmat hidayah. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa bersyukur dan menjadikan ilmu kita ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau yang sangat fenomenal, Riyadus Salihin, buku yang merupakan kekayaan ilmiah di tengah-tengah umat yang diterima oleh para ulama dan menjadi jembatan kebaikan untuk jutaan orang, bahkan mungkin miliaran orang kalau kita hitung dari zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, bersyukurlah sekali lagi ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mengkaji kitab ini. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke atau masih berada di bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, dan kita masih membahas dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki adalah pemimpin bagi istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya melebihkan beberapa sifat kepemimpinan kepada laki-laki dibanding wanita. Itu sebab yang pertama, hadirin. Lalu setelah itu Allah jelaskan sebab yang kedua. Wabima anfaqu min amwalihim. Sebab yang kedua mari kita lihat. Karena nafkah yang suami berikan kepada istri, karena nafkah yang suami berikan kepada istrinya. Hadirin yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dua sebab kepemimpinan. Yang pertama karena sifat karakter dan kriteria yang dimiliki oleh laki-laki, yang dimiliki oleh suami, dan yang kedua sebabnya adalah nafkah. Wabima anfaqu min amwalihim, karena nafkah yang suami berikan kepada istri dari harta suami. Dari harta suami. Jadi sebab yang kedua adalah nafkah. Suami wajib menafkahi istri. Bahkan kemiskinan itu bukan alasan untuk tidak menafkahi istri. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ. Hendaknya orang yang mampu itu memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya. Jadi kalau Anda lapang, berikanlah nafkah sesuai dengan kelapangan Anda. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ, dan barang siapa yang rizkinya disedikitkan oleh Allah, disempitkan oleh Allah. Barang siapa yang miskin, fakir, hanya punya sedikit uang, sedikit rizki, apa yang harus dilakukan? فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, hendaklah ia tetap menafkahi istrinya atau tetap memberikan nafkah dari harta yang Allah berikan kepada dia. Allah tidak membani seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dan nanti Allah akan kasih kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau seorang suami punya uang, misalnya dia dapat penghasilan 2 juta, ya dari 2 juta itu kasih semampunya buat istrinya. Jadi enggak usah nunggu kaya. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang hanya punya sedikit harta yang Allah kasih, dia berikan sesuai dengan rizki yang Allah kasih tersebut. Oleh karena itu ulama mengatakan diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa menafkahi istri hukumnya wajib dengan ijma' para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Hadirin Allah muliakan, ada dua poin yang kita ingin tekankan pada kesempatan kami berkaitan dengan nafkah ini, atau dua keuntungan suami yang lebih tepatnya ketika suami menafkahi istrinya. Ketika suami menafkahi istrinya, kecuali jika istri menanggalkan haknya atau melepaskan atau ada perjanjian dalam pernikahan, tapi hukum asalnya suami wajib menafkahi istri dengan kesepakatan seluruh para ulama sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Nah, apa sih keuntungannya? Ada banyak keuntungan, tapi saya ingin tekankan dua hal. Yang pertama, bahwa suami mendapatkan pahala yang sangat besar ketika ia menafkahi istrinya. Asal dia nafkahi istrinya dengan niat yang ikhlas, bukan karena keterpaksaan, bukan karena rutinitas, bukan sambil ngedumel, sambil kesal, ini beban aja nih perempuan, nggak, bukan dengan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Apabila seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, yahtasibuha, dan dia mengharapkan pahala. Ihtisab, dia mengharapkan pahala. Dia dalam kondisi gembira, dia senang karena dia bisa ngasih. Maka dia mendapatkan pahala sedekah. Sedekah. Dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi pahala, pahala. Itu pahala. Hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Dapat pahala sedekah. Nabi kita selesai juga menyampaikan, wa innaka lan tunfiqa sadaqatan nafaqatan tabtagi biha wajah Allah illa ujirta biha hatta ma taj'al fi fimra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dalam dengan niat engkau mengharapkan wajah Allah. Jadi kata Nabi SAW yang artinya sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah dengan mengharapkan wajah Allah illa ujirta biha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Pahala. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai suapan yang engkau berikan ke mulut istrimu itu. Jadi satu suapan yang diberikan oleh suami ke istri itu pahala. Jadi tidaklah engkau berikan nafkah kepada istrimu atau kepada keluarga, engkau mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau dapat pahala, termasuk satu suapan yang engkau berikan ke istrimu. Jadi satu suapan, seteguk air, itu semua pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Dengan catatan, ya tabtagi biha wajah Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah. Bukan karena kepaksa, bukan dalam kondisi ngedumel, ihtisab, senang hasilnya. Lu kok minta terus sih? Kapan gue minta terus, kata istrinya? Ya waktu itu. Waktu itu udah 3 bulan yang lalu. Aku ini udah 2 bulan gak dinafkahi. Oh iya, ya benar juga. Dikasih lagi. Jadi sebanyak kita tuh lupa. Bahkan hadirin, hadis riwayat Imam Muslim, catat baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau berikan kepada seorang budak, mungkin biar agar dia merdeka. Dan kalau ada perbudakan ya, kalau di kita enggak ada. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, dan satu dinar yang engkau sedekahkan ke fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk istri dan anak-anakmu. Satu dinar, kita ulang, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Yang kedua, satu dinar yang engkau berikan ke budak, satu dinar yang engkau sedekahkan ke fakir miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang engkau nafkahkan ke istrimu atau anak-anakmu. Mana yang paling besar? A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar pahalanya yang engkau berikan ke istrimu dan keluarga atau anak-anak. Jadi yang paling besar adalah yang engkau berikan kepada istri. Yang paling besar yang paling diberikan pada istri. Makanya sebagian ulama fikih menjelaskan, salah satu kesalahan fatal di masyarakat adalah banyak di antara orang atau banyak di antara kita yang merasa melakukan atau yang merasa telah melakukan amal soleh pada saat ia memberikan kepada fakir miskin. Pada saat ia mendonasikan hartanya kepada orang yang tidak mampu, ia bantu sana, ia bantu sini. Namun ia tidak merasa beramal soleh, bahkan cenderung terbebani ketika dia memberikan kepada istrinya. Jadi kalau kasih sedekah fakir miskin semangat dia, tapi ketika kasih nafkah gak ada rasa itu. Gak ada rasa beramal soleh. Gak ada mengharapkan pahala. Gak merasa sedang bertakarub kepada Allah. Itu kata sebagian para ulama. Di antara Syekh Muhammad bin Sulaiman, itu kesalahan berpikir yang salah satu yang fatal dan dampaknya besar. Seharusnya ketika seorang semangat bersedekah ke fakir miskin, ia lebih semangat memberikan nafkah kepada istrinya. Karena kalau ini semangat, dan itu bagus, harus semangat kita kasih ke fakir miskin. Namun yang harus kita camkan, pahala memberikan nafkah ke istri jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jadi harus lebih semangat lagi. Harus lebih semangat lagi. Nah, yang membuat banyaknya masalah dalam masalah nafkah di masyarakat, karena banyak di antara kita enggak merasa beramal soleh ketika kasih nafkah, enggak merasa sedang bertakarrub, enggak merasa dapat pahala, hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah beban. Dan sebagian menggampangkan, menggampangkan, dan kadang-kadang yang membuat miris sebagian kita, tapi kalau keluar tuh royal gitu loh, kasih sana, kasih sini, atau bantu loh, buat istrinya kok enggak, padahal ini paling banyak pahalanya, paling besar pahalanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan enaknya sesuai dengan kemampuan. Makanya kaidah para ulama dalam masalah nafkah, min mithlihi li mithliha min ghairi israfin wala taqtir. Salah satu kaidah dalam masalah nafkah adalah sesuai dengan kondisi suami, lalu lihat kondisi istri. Jadi min mithlihi, min mithlihi itu artinya dilihat dari kondisi suami. Suami itu ada di level mana sih dalam masalah finansial, keuangan. Lihat para pakai parameter. Li mithliha, dan lihat kondisi istrinya. Min ghairi israf wa min ghairi taqtir, tanpa berlebih-lebihan, overdosis, dan tanpa kepelitan, takdir. Jadi orang yang hidupnya bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, melampaui batas, itu tidak bisa dijadikan parameter nafkah. Jadi gak bisa istri bilang, kayak temanku dong, si A dia tuh dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini sama suaminya. Padahal ketika telat itu berlebih-lebihan. Itu israf, itu mubadzir dan seterusnya. Dia bukan parameter. Atau sebaliknya, min ghairi taqtir, dan tidak menjadikan orang-orang pelit sebagai parameter. Suaminya, udah syukur aku kasih. Temanku itu gak kasih nafkah 7 bulan. Aku masih mending baru 6 bulan. Ya dia bukan parameter, temanmu pelit itu. Padahal dia mampu. Kok teman yang gak kasih nafkah 7 bulan dibangga-banggain? Jadi parameternya bukan orang yang bukan pihak yang berlebih-lebihan, dan bukan pihak yang pelit. Parameternya kondisi suami, kondisi istri itu. Kondisi suami, kondisi istri. Tidak berlebih-lebihan dan gak boleh pelit. Makanya hadirin Allah muliakan, kita sudah sempat sampaikan kan, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut. Cukuplah seseorang dinyatakan pendosa kalau dia melalaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau dia melalaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya, dia pendosa. Hadis Abu Dawud dan lain-lain. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, pahalanya besar. Dan sebaliknya, kalau kita tidak memberikan, kita berdosa. Kecuali sudah ada kesepakatan sebelumnya dan istri menanggalkan haknya. Tapi kalau nggak, dosa. Dan perlu diingatkan, sebagian para ulama menekankan bahwa menafkahi istri itu tetap diwajibkan kepada suami walaupun istri kaya. Walaupun istrinya kaya. atau istrinya punya penghasilan sendiri, itu tidak menggugurkan kewajiban suami. Jadi sebatas istri kaya atau punya penghasilan, tetap suami harus menafkahi. Dan sesuai dengan kemampuan suami tadi, min mithlihi, sesuai kemampuan. Jadi kalau penghasilan istri 50 juta per bulan, tapi suami hanya mampu menafkahi 3 juta, kasih 3 juta. Walaupun gak ada artinya di mata istri secara nominal, tapi itu penting. Kenapa? Karena ini masalah pahala. Ini masalah pahala, masalah keberkahan. Dan kalau kita gak kasih, dosa kita. Dan gak bisa beralasan, kan dia kaya ya Allah. Ya tetap kaya, tapi anda tetap harus kasih nafkah. Itu keuntungan pertama, suami mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Bahkan pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah ke fakir miskin dan infak fisabilillah. Ini yang paling besar pahalanya, menafkahi istri. Keuntungan yang kedua, dan ini gak kalah penting, keuntungan suami memberikan nafkah kepada istri adalah untuk memperkokoh hak kepemimpinannya. Untuk memperkokoh hak kepemimpinannya. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri, ia memberikan tempat tinggal, ia memberikan makanan, ia memberikan pakaian, ia memberikan pengobatan kalau istrinya sakit. Lalu misalnya kebutuhan yang lain, maka sisi kepemimpinannya secara otomatis kuat. Dalilnya ayat ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita karena dua sebab, sifat-sifat, dan yang kedua nafkah. Jadi kalau kita ingin punya posisi yang kuat di hadapan istri kita, maka nafkahi istri. Upayakan bahwa kebutuhan-kebutuhan itu dia, kita yang cover, bukan istri yang keluarkan uang. Nafkah-nafkah wajib khususnya. Maka secara otomatis, secara sunnatullah itu memperkuat kepemimpinan. Dan ini penting. Ini sangat penting. Makanya hadirin Allah muliakan, ketika para ulama menjelaskan tentang sebab diwajibkannya nafkah atas suami ke istri, apa sih sebabnya? Apa sebabnya? Mayoritas para ulama menjelaskan bahwa sebabnya adalah karena istri menyerahkan dirinya ke suami untuk dipimpin, untuk diatur, untuk di ini. Jadi sebabnya adalah ketika istri menyerahkan dirinya yang awalnya tanggung jawab ayahnya, keluarganya, atau dia mandiri, dia serahkan ke suaminya. Sehingga bisa hidup bersama dan seterusnya. Maka itulah sebab di diwajibkan nafkah. Kalau bahasa fikihnya sebabnya tamkin. Yaitu ketika istri menyerahkan dirinya sehingga suami bisa melakukan yang apa sebelumnya haram dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Jadi hadirin Allah muliakan, sebagaimana dijelaskan mayoritas perawan di antara ulama Syafi'iyah, artinya kalau nafkah nggak dikasih berarti sisi akan ada pengaruh ke sisi kepemimpinan dan sisi penyerahan. Kan demikian hadirin. Makanya jangan kaget dan jangan heran ketika banyak kasus di lingkungan atau masyarakat kita, pada saat suami tidak memberikan nafkah maka kepemimpinan suami jatuh di mata istrinya. Istri jadi lebih mudah melawan, ngejawab kalau dikasih tahu, lalu gak taat atau kadang-kadang suara tinggi. Apalagi kalau ternyata pola di rumah tangga itu hidup dengan uang istri misalnya. Maka gak kuat. Posisi suami jadi gak kuat. Posisi suami gak kuat. Hadirin, pernikahan itu kan diawali dengan akad. Bab akad. Dan karakter bab akad, ketika hak seseorang gak diberikan, maka akan mempengaruhi kualitas nurut dia gitu ke pihak tersebut. Ketika kita misalnya kita nih akad dengan perusahaan, lalu perusahaan itu nggak bayar gaji kita, kira-kira kita mau nurut sama perusahaan tersebut nggak? Jujur aja. Gak dikasih hak kita, gaji kita gak dikasih. Kira-kira Anda mau nurut gak? Anda mau taat gak? Anda mau melakukan apa yang diminta oleh bos Anda apa tidak? Ketika kita akad dengan seseorang, dia bekerja dengan kita, lalu kita gak bayar gaji dia, kira-kira dia mau nurut sama kita apa enggak? Kita zolimi dia gitu, kita gak kasih gajinya segala macam. Itu kita akad agar kita mendapatkan sebagian waktu orang tersebut, skill orang tersebut, dan jasa orang tersebut. Sedangkan ketika kita akad dengan istri kita melalui walinya waktu akad nikah, itu bukan tentang waktu lagi. Istri kita memberikan dirinya, bukan 1-2 skill. Kalau akad yang lain seringkali 1-2 skill aja. Itu aja ketika gak dikasih gaji, goncang orang. Mereka gak mau taat lagi. Atau kalau mau kalau taat gak sesemangat sebelumnya. Nah masa kok kita tega ke istri kita? Gak kasih apa? Oh, dia kasih dirinya itu loh. Untuk hidup bersama kita. Untuk melakukan hal-hal yang dulunya tidak diperbolehkan. mungkin banyak wanita punya cita-cita dulu secara pribadi, lalu dia pupus agar dia bisa mendampingi kita. Masa kita gak kasih haknya? Gak kasih nafkah? Dan ini bukan tentang angka. Ini tentang tanggung jawab. Ini tentang amanah. Dan ini tentang hak kepemimpinan. Makanya jangan kaget ketika feedbacknya buruk. Kenapa sih istri aku gak taat segala macam pertanyaan? Anda kasih nafkah yang syar'i apa tidak kepada dia? Jadi ini bukan tentang, ini tentang kepemimpinan. Begitu kita gak kasih nafkah, gak kasih kebutuhannya, maka disitulah rumah tangga dalam bahaya. Memang ada, hadirin, ada istri yang baiknya masya Allah tabarakallah, tetap aja tuh walaupun suaminya gak kasih nafkah, lalu rumah tangga itu berjalan dengan harta si istri, dan istri tetap nurut, tetap patuh, dan seterusnya. Ada. Tapi itu kasus anomali. Dan berapa persen wanita punya kualitas seperti itu? Susahnya minta ampun. Susah wanita untuk itu. Ya sama. Kiasnya tadi. Ada aja. Apa namanya? Pegawai. Atau orang-orang yang gak dikasih gaji sama bosnya atau sama perusahaannya, tetap aja kerja baik, nurut. Tapi kita gak usah lihat orang lain, kita ketika kerja, lalu bos kita gak kasih gaji kita, terus minta kita komit dan nurut sama dia. Lalu dalihnya apa? Lihat dong si Fulan. Si Fulan juga gak dikasih gaji sama bosnya, nurut. Kira-kira kita mau terima apa enggak? Dengan dalih seperti itu. Dengan argumentasi seperti itu. Kita bilang, ya jangan samakan saya dengan dia, bos. Beda. Kita mayoritas gak mau terima. Dan Allah yang menciptakan kita mengatakan kepemimpinan itu sangat erat dengan nafkah. Allah yang menciptakan karakter laki-laki dan Allah yang menciptakan karakter wanita. Itu yang menyatakan. Anda jadi pemimpin karena nafkah yang Anda berikan. Itu poin. Maka marilah kita semua mengevaluasi ini. Untuk para suami, mari kita evaluasi, dan kalau kita tidak menafkahi istri kita, saatnya berubah. Saatnya memperbaiki. Agar kita dapat pahala besar. Dan agar positioning kita, kepemimpinan kita kuat. Dan bagi istri, kalau kita sudah dapat yang kita butuhkan dari suami kita, beliau tanggung jawab, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena banyak yang gak mendapatkan itu. Dan kalau misalnya Allah tak apa qadara ma syaa fa'al, suami kita tidak menafkahi kita, maka hadapi dengan, coba mulai dengan kesabaran, lalu coba evaluasi semua hal termasuk diri kita. Lalu perjuangkan suami kita berubah. Bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk dianya pertama kali. Karena dosa orang, suami gak nafkah istri dosa. Jadi spiritnya itu. Adapun rezeki buat wanita, bumi Allah luas dan pintu rezeki Allah itu banyak, hadirin. Dan seseorang tidak akan wafat sampai semua rezekinya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sebenarnya yang paling dirugikan kalau nafkah itu tidak diberikan adalah sisi suami, seharusnya demikian. Adapun istri yang tidak diberikan nafkah dan dia bersabar, insya Allah dia gak dirugikan apapun. Dan dia akan dapat pahala besar di akhirat jika dia bersabar. Tapi dia harus perbaiki, ini gak ideal. Belum lagi kalau kita bicara faktor lain, anak-anak ngelihat ibunya yang banting tulang, ayahnya gak ngapa-ngapain, itu kan akan memberikan dampak negatif kepada anak, kecuali Allah jaga. Dan akan mempengaruhi pola anak nanti ke depan. Ada kasus seorang suami itu tidak menafkahi istrinya. Kalau dia punya anak perempuan. Lalu anak perempuan ini pada saat anak perempuannya menyampaikan keinginan untuk menikah, lalu ada laki-laki yang ingin menikahi anak perempuannya, itu si ayah ketakutan yang kurang normal, artinya kurang wajar lah di secara standar. Misalkan kalau ayah anak perempuannya udah punya calon, senang gitu loh, udah mikirnya udah cucu aja segala macam. Ini ayahnya ketakutan. Dan wanti-wanti banget sama anak perempuannya. Benar kamu siap. Benar nak kamu ini. Benar nak gitu loh. Nah, ayahnya sayang banget sama anak perempuannya. Sampai di hari H loh. Ini mau nikah nih. Itu ayahnya minta waktu khusus bicara sama anaknya. Dan ayahnya bilang, kalau kamu gak siap, kamu batalkan, batalkan sekarang. Gak ada masalah. Nah. Saya mau tanya berapa persen ayah bilang gitu sama anak perempuannya di hari H. Jarang sekali ayah begitu. Bayangkan hari H bicara pembatalan. Kalau kamu gak siap menjalani semua konsekuensi pernikahan. Maka batalkan, batalkan. Dan si anak perempuan gak ngerti apa-apa. Alah, besinya ayah segala macam. Siap, ya siap lah ya. Ya karena dia gak punya pengalaman rumah tangga. Kan kesannya tuh sisi-sisi indahnya. Terus kadang-kadang yang tertonjol di detik-detik menjelang pernikahan. Dia gak ngerti apa maksud ayahnya. Akhirnya tetap nikah. Dan begitu nikah, kejadian yang ditakutkan ayahnya itu terjadi. Yang ditakutkan ayahnya adalah anak perempuannya itu tidak dinafkahi oleh suaminya. Dan dizolimi oleh suaminya. Kok ayahnya bisa berpikir demikian? Karena ayahnya tidak menafkahi ibunya. Dan cenderung membebankan istri. Jadi ayahnya khawatir dibalas sama Allah melalui anak perempuannya. Dan kejadian al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Dan itu yang sering kita lupakan. Makanya para ulama kan mengatakan bahwa dosa yang kita lakukan itu punya peluang besar berdampak ke keturunan kita, hadirin. Dosa yang kita lakukan itu berdampak ke keturunan kita. Dan gak usah bingung dengan konsep begini. Wong secara fisik, secara medis aja berlaku kok. Ada beberapa kasus penyakit kan diturunkan orang tua ke anak. Dan kenapa penyakit itu terjadi? Karena pola hidup yang buruk atau pola hidup yang haram. Pas lahir anaknya positif, itu penyakit. Padahal yang berzina bukan anaknya, orang tua yang zina. Jadi teori ini tuh gak aneh, hadirin. Cuman poinnya adalah, jadi pengaruh itu bukan hanya ke fisik, bukan hanya ke kesehatan, bukan hanya ke jiwa, bukan hanya ke medis, tapi juga ke jiwa. Atau kembali sejarah berulang. Anda zulimi orang, keturunan Anda bisa dizulimi oleh pihak lain. Kejadian. Jadi hadir sekalian, hati-hati masalah ini. Minta pertolongan kepada Allah. Ketika seorang wanita menyerahkan dirinya kepada kita untuk mendampingi hidup kita, kita harus kasih reward buat mereka. Kita harus kasih penghargaan. Itu kalau enggak kita zalim, hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan pahalanya besar, dan kepemimpinan kita akan sangat kuat kalau kita berikan nafkah. Saya rasa cukup, waktu sudah habis, dan insya Allah besok kita buka sesi tanya jawab bi'idznillahi ta'ala tentang hal ini. Semoga Allah memberikan taufik agar kita bisa bersyukur, kita bisa mendapatkan ilmu nafi, dan semoga Allah mengampuni segala kekhilafan kita. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.